Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Kita masih melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan kita masih di bab tentang hak khiyar. Masih ada satu hadis yang belum kita baca, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dzakara rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'i faqala idza bay'ta faqul la khilabata muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau bercerita, ada seseorang yang dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang ini sering ditipu ketika bertransaksi. Faqala, lalu beliau mengatakan, idza bay'ta, kalau kamu melakukan jual beli atau membeli sesuatu, faqul, maka sampaikan kepada lawan kamu ketika bertransaksi, sampaikan kepada lawanmu yang bertransaksi, la khilabata, tidak ada penipuan, tidak ada kedustaan, tidak ada penipuan dalam transaksi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa qad jaa'a fi riwayati Muslim, dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, fakana idza baya'a yaqul, ketika dia menjual atau membeli sesuatu dia mengatakan la khiyabata. La khiyabata artinya dia mengucapkannya dengan huruf ya sebagai ganti dari huruf lam, karena orang ini tidak fasih ketika bicara. Baik, saya sampaikan ceritanya. Ada orang yang dia punya karakter atau dia punya keterbatasan mental. Jadi orang ini punya penyakit, gampang dibodohi, punya keterbatasan mental, bahasa kita orang dungu. Nama beliau adalah Habban bin Munqidh. Habban bin Munqidh. Si Habban ini, karena dia orang yang bodoh, IQ-nya jauh di bawah rata-rata, dia ketika bertransaksi sering dibodohi oleh lawan transaksinya. Membeli sesuatu kadang dimahalkan dan dia mau beli, menjual sesuatu kadang dibuat sangat murah dan dia mau jual. Akhirnya kondisi ini merugikan keluarganya, sehingga keluarganya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si Habban ini kalau bertransaksi ngawur dan banyak orang yang menipu dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada si Habban bin Munqidh, kalau kamu bertransaksi sampaikan kepada lawan transaksimu la khilabah, pakai lam, la khilabata, tidak ada penipuan, enggak boleh ada penipuan. Sehingga dia sudah masang aba-aba di awal, saya enggak mau dalam transaksi ini ada penipuan. Karena Habban bin Munqidh ini orangnya tadi ya, IQ-nya di bawah rata-rata, orang yang enggak bisa berkomunikasi dengan baik, ketika dia mengucapkan la khilabata itu celat, la khiyabata, la khiyabata. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menirukan, barangkali tidak mirip enggak apa-apa ya, karena ini hanya menirukan, la khiyabata, la khiyabata. Itu ketika beliau bertransaksi radhiyallahu an. Karena itu dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang boleh mendapatkan hak khiyar ghaban, khiyar ghaban. Apa itu khiyar ghaban? Khiyar karena dibodohi. Ketika orang merasa dibodohi pada waktu transaksi, misalnya murah tapi dibuat sangat mahal, atau seharusnya dia menjual bisa dengan harga mahal, ternyata dibeli dengan harga sangat murah, maka dia punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghaban. Dan itu aturan baku yang diberikan oleh syariat kita. La khilabata fil bay', tidak boleh ada transaksi yang mengandung unsur pembohongan, yang mengandung unsur pembodohan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Habban bin Munqidh, yang dilindungi keberadaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih boleh transaksi, tapi ketika transaksi tidak boleh ada pembodohan dan pembohongan. Dan Habban bin Munqidh radhiyallahu anhu tetap diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan transaksi, meskipun beliau secara mental enggak normal, tapi masih bisa mikir, sehingga masih bisa menentukan ini menguntungkan atau tidak, cuman karena sering ditipu sehingga kadang beliau rugi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memboikot transaksinya, namun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melindungi haknya dengan cara tidak boleh ada penipuan dalam transaksi yang dia lakukan. Dan inilah yang menjadi dalil bahwa orang yang punya da'fun fil akli, lemah akal, tapi tidak sampai posisi gila, dia masih berakal tapi meskipun rendah, diizinkan untuk bertransaksi selama ada pengawasan dari wali. Termasuk diantaranya adalah anak kecil boleh bertransaksi selama di sana ada pengawasan wali. Dan jika terbukti dia dibodohi, maka anak ini punya hak khiyar ghaban. Misalnya anak kecil beli buku sendiri di toko, ternyata harganya dibuat mahal 100 ribu, padahal normalnya cuma 5 ribu. Oh, ini buku bagus 100 ribu. Sampai rumah lapor sama orang tuanya, ini harganya 100 ribu, duitnya habis hanya untuk beli satu buku. Maka orang tuanya punya hak untuk melakukan pembatalan yang disebut dengan khiyar ghaban. Karena tidak boleh ada khilabah dalam transaksi jual beli. Wallahu ta'ala alam. Selesai untuk bab masalah khiyar. Kemudian penulis beralih ke bab berikutnya dari kitab Bulughul Maram, yaitu bab tentang ar-riba, bab tentang riba. Di bab tentang riba, beliau di samping menyebutkan tentang beberapa bahaya riba, beliau juga menyebutkan tentang masalah akad asnaf ribawiyah, terutama sharf, yang ini merupakan sumber terbesar terjadinya riba. Dan saya barangkali tidak perlu bercerita tentang mukaddimah seputar masalah riba, pengertian riba atau macam-macamnya, karena materi ini sudah sangat sering kita singgung. Kita langsung masuk pada hadis yang berisi tentang kerasnya dan bahaya besar dari transaksi riba. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau menceritakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatat riba, dan dua saksinya. Waqala, dan beliau mengatakan, hum sawa, mereka sama saja. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Walil Bukhari nahwuhu, dan terdapat riwayat dalam Sahih Bukhari yang semisal dengan ini, dari hadis Abu Juhaifah. Wa an Abdillahi ibni Mas'ud, dan disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ar-riba salasun wa sab'una baban." Riba itu ada 73 pintu. "Aisaruha mithla ayyankihar rajul ummah." Yang paling ringan seperti seseorang berzina dengan ibunya. "Wa inna arbar riba irdur rajuli al muslim." Dan riba yang paling parah adalah, riba yang paling parah adalah membongkar kehormatan seorang muslim. Rawahu Ibnu Majah mukhtasara, diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas, dan Al-Hakim dengan redaksi yang lebih sempurna, wasahahahu, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Wallahu ta'ala alam, hadis ini adalah hadis yang hasan, dan Adz-Dzahabi mendiamkannya, meskipun ada sebagian orang yang menilai, ada sebagian ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga mukhtalaf, diperselisihkan tentang keabsahan hadis yang kedua. Nah, dan Nabi SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatat, dan dua saksinya. Karena dalam akad itu biasanya diiringi dengan saksi. Dan saksi akad untuk jual beli dan transaksi muamalah hanya dua. Meskipun boleh satu dan bahkan boleh tanpa saksi. Tapi untuk akad yang semakin penting, maka saksinya wajib empat, seperti akad nikah. Ada kaidah yang mengatakan, sesuatu yang lebih penting, maka urusannya akan dibuat lebih genting. Sehingga semakin penting sebuah akad, maka semakin sakral dalam pelaksanaannya. Maka kenapa akad nikah di situ ada empat saksi, tidak berlaku dalam akad-akad yang lain? Karena dalam akad nikah ini yang paling genting, paling sakral, sehingga perlu ada aturan akad yang lebih ketat. Kemudian waqala, dan beliau mengatakan, hum sawa, mereka semuanya sama, disebut sama karena mereka semuanya melakukan kerjasama dalam satu maksiat dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari ada yang semacam dengan ini dari hadis Abu Juhaifa. Wallahu alam. Selanjutnya begini, bedakan antara dosa makan riba dan dosa pemberi makan riba, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah makan riba. Karena dosa makan riba diancam oleh Allah dalam Al-Quran, ditantang perang, kemudian ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, dan seterusnya. Kalau dosa pemberi makan riba, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dia dilaknat. Sehingga dosa antara orang yang makan riba dengan nasabahnya itu berbeda, meskipun dua-duanya kena dosa. Selanjutnya, terkait hadis Abdullah bin Mas'ud, riba ada 73 pintu, yang paling ringan seperti berzina dengan ibunya. Sebagian ulama mengingkari hadis ini dengan mengatakan, dari sisi matan sangat aneh. Anehnya begini, sebuah perbuatan dosa semakin keji menurut pribadi seorang hamba, maka nilai dosanya semakin besar. Berzina dengan ibu dengan mendapatkan bunga bank, itu lebih gede mana? Lebih gede zina dengan ibu. Tapi kenapa di sini disebut sebagai pintu riba yang paling ringan? Sehingga dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, annal a'immata istankaru matnahu. Beberapa ulama mereka merasa aneh dengan matan hadis ini. Faqad qala al-Baihaqi, al-Baihaqi mengatakan hadza isnadun sahih wal matnu munkarun bi hadzal isnad. Sanad hadis ini sahih tapi matannya munkar. Wala a'lamuhu illa wahman wa ka'annahu dakhala li ba'di ruwatihi isnadun fi isnadin. Dan saya tidak mengetahui, barangkali di situ ada al-wahm. Al-wahm itu salah paham. Sehingga sebagian perawi menggunakan sanad yang sahih tapi matannya matan yang lain. Ini yang disampaikan oleh Al-Baihaqi. Beliau belum bisa percaya 100% dengan teks yang ada dalam hadis ini. Kemudian Ibnu Jauzi mengumpulkan banyak riwayat dalam masalah riba. Lalu beliau menyimpulkan dalam masalah ini. Wa'lam anna mimma yuraddu sihhatu hadzal hadits. Ketahuilah bahasanya di antara yang menolak keabsahan hadis-hadis ini, annal ma'asi innama yu'lamu maqadiruha bita'thiriha. Az-zina yufsidul ansab wa yusarriful miras ila ghairi mustahikihi wa yu'athiru minal qaba'ihi ma la yu'athiru fi akli lukmatin la tata'adda irtikaba nahyin fala wajha li sihhati hadha. Kata beliau, di antara yang menolak kesahihan hadis ini adalah bahwasanya maksiat itu bisa kita ketahui nilai besar dan kecilnya dengan melihat pengaruhnya. Zina bisa merusak nasab, bisa mengalihkan warisan kepada yang tidak berhak karena dia bukan keturunan yang sah, dan bisa menimbulkan berbagai macam dampak buruk yang itu tidak ditimbulkan disebabkan karena makan sesuap harta haram yang tidak melebar kepada maksiat yang lainnya. Fala wajhali sihhati hadza, karena itu enggak sah, hadis ini tidak sahih. Ini menurut ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang penyebutan riba ada 73 pintu, yang paling ringan seperti menikahi ibunya, kata beliau aneh dari sisi matan. Wallahu ta'ala alam. Dan kita kembalikan kepada para ahli hadis dalam masalah ini. Jadi tadi kita kembali simpulkan, sanadnya sahih tapi isinya terasa aneh. Karena dosa riba dinilai memiliki dosa yang lebih parah dibandingkan berzina dengan ibunya. Namun wallahu a'lam, barangkali sebagai tambahan pelajaran yang dulu pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Irwandi, kenapa dosa riba ini nilainya lebih parah dibandingkan berzina? Karena meskipun sama-sama saling ridho, riba saling ridho, zina juga saling ridho, tapi ketika sama-sama dibiarkan, dampak buruk riba lebih parah dibandingkan zina. Terbukti orang yang bunuh diri karena riba lebih banyak dibandingkan zina. Itu salah satu di antara contoh. Orang yang bunuh diri karena riba lebih banyak dibandingkan zina. Ada enggak yang bunuh diri karena zina? Mungkin ada. Dan ada orang yang bunuh diri karena zina. Tapi bunuh diri karena riba jauh lebih banyak. Korban-korban utang bank atau utang rentenir sampai mereka bunuh diri karena merasa tertekan, jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga syariat memberikan saddud dzari'ah, menutup celah lebih rapat jauh di awal, sampai sekecil apapun dilarang. Dan memberikan motivasi kepada umat agar sebisa mungkin menjauhi transaksi seperti ini. Dan kita biarkan seperti ini dipahami oleh masyarakat, bahasanya riba itu sesuatu yang sangat membahayakan karena nilainya lebih parah dibandingkan ketika orang berzina dengan ibunya. Ada sebagian tokoh liberal yang dia menilai hadis ini hadis yang dinilai dhaif oleh banyak ulama. Kok tumben kamu pakai ulama? Jadi dia menggunakan perkataan ulama kira-kira yang menguntungkan bagi dirinya, meskipun mulutnya sudah sangat sering bertentangan dengan ulama, maka komentarnya gak dianggap. Tapi itu jadi motivator bagi para pelaku riba yang masih bekerja di lembaga ribawi, membuat satu pernyataan hadis tentang riba dhaif. Pinter ya, tapi ayatnya tidak dhaif karena tidak ada ayat yang dhaif. Terus ayatnya gimana? Ya tetap enggak boleh. Ya sudah. Meskipun hadis, andaikan anggap saja hadisnya dhaif, tapi ayatnya ayat yang sahih. Masa ada ayat yang sahih? Menuntut kalian untuk keluar dari tempat seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di bagian akhir dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inna arbar riba, dan riba yang paling parah adalah membeberkan atau mempermalukan kehormatan seorang muslim. Kenapa ini disebut riba yang paling parah? Sebagian ada yang salah paham, lalu dia mengatakan ini lebih jahat dibandingkan riba, yaitu membeberkan kehormatan seorang muslim, mencemarkan nama baik seorang muslim. Yang dimaksud riba di sini adalah riba dalam makna bahasa. Karena riba itu punya tiga makna. Riba dalam makna bahasa, riba dalam makna istilah yang luas, riba dalam makna istilah yang sempit. Nah, kalau kita membaca dalil harus bisa menyesuaikan kata riba di sini lebih tepat di makna yang mana? Bahasa, istilah luas ataukah istilah sempit? Ketika enggak pas nanti akan salah paham. Ada salah satu ustadz ya, cukup terkenal dan videonya sempat viral, dia menyinggung masalah istilah riba ini. Tapi kelihatannya ini salah paham, karena yang dimaksud arbar riba irdur rajulil muslim, riba yang paling riba adalah mencemarkan nama baik seorang muslim. Yang dimaksud di sini adalah riba dalam makna bahasa, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Baz rahimahullah. Riba dalam makna bahasa artinya bertumbuh dan berkembang, sehingga dia disebut riba karena melampaui batas. Kita tidak boleh menyinggung orang lain sampai batas tertentu. Kita hanya boleh sampai batas A misalnya. Lebih dari ini tidak boleh. Nah, ketika dia melampaui batas itu, maka berarti dia melanggar hak orang lain yang paling parah. Karena dia melampaui batas sampai mencemarkan nama baik seorang muslim. Rawahu Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas dan diriwayatkan oleh Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan disahihkan oleh Hakim dan didiankan oleh Az-Zahabi. Dan wallahu ta'ala alam, tadi sudah kita sampaikan kesimpulan dari hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, selesai untuk hadis yang pertama di bab riba. Dilanjut, atau karena yang berikutnya ini kita bahas tentang akad sharaf atau tanya jawab. Pertanyaan yang sisa kemarin masih banyak. Baik, kita sambung dengan tanya jawab. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas pemaparan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi yang kedua untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kita bacakan, Ustaz. Pertanyaan cukup panjang, saya ringkas. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bayaran dari AdSense? Apakah halal dan sesuai syariat? Bila memang halal dan sesuai syariat, apakah saya boleh mengambil tawaran dari YouTuber, dari YouTube, Ustaz? Jazakallahu khairan. Naam, wa jazakumul khairan. Bagaimanakah hukumnya penghasilan dari AdSense, AdMob dan seterusnya, Google Ad dan semua bentuk iklan yang ada di dunia internet? Secara umum akadnya ada dua. Ada yang mengikuti akad ju'alah, ada yang mengikuti akad ijarah. Kalau yang mengikuti akad ju'alah, dia dibayar jika dapat target. Kalau enggak dapat target, enggak dibayar. Seperti PPA, pay per action, atau pay per click. Kita majang iklan, kalau ada yang ngeklik baru kita dapat. Kalau enggak ada yang ngeklik, kita enggak dapat. Ketika ada bentuk seperti ini, berarti dia menggunakan akad ju'alah. Sehingga kalau dalam waktu iklan tuh enggak ada yang ngeklik, ya enggak ada pemasukan sama sekali. Karena dia dihitung berdasarkan action dari pengguna. Kalau enggak ada action, enggak ada klik, maka tidak dihitung. Ini menggunakan akad ju'alah dan hukumnya boleh. Yang kedua adalah akad ijarah. Kalau akad ijarah, berarti dia berdasarkan volume waktu. Kami iklankan dengan volume waktu sekian, misalnya selama satu bulan, ada yang klik, enggak ada yang klik, bayar. Ini pakai ijarah dan ini juga diperbolehkan. Kalau dari sisi akad, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk akad di AdMob, AdSense maupun iklan yang lainnya. Yang bermasalah adalah konten iklan. Yang kedua, materi iklan. Terkadang kontennya bagus, misalnya, atau sesuatu yang mubah, iklan kacamata atau iklan alat olahraga, tidak ada yang bermasalah dari konten, tapi materinya yang bermasalah. Sehingga kalau kita bisa memastikan dua hal ini aman, kontennya aman, materinya aman, tidak ada aurat, insya Allah penghasilannya aman. Tapi kalau tidak bisa dipastikan aman dari keduanya, maka biasanya maka penghasilannya bermasalah. Nah, biasanya konten dan materi itu mengikuti algoritma pengguna, gitu ya. Kita sudah memfilter, filter, tapi penggunanya suka buka yang enggak karuan. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Sehingga iklan yang muncul, kenapa iklan seperti ini? Mengikuti algoritma pengguna. Kalau penggunanya suka buka kitab-kitab ulama, Al-Quran, maka nanti iklan yang muncul Injil, ya kan, religi ya. Sehingga cukup susah untuk membuat filter yang bagus. Dan kita buat kesepakatan dengan YouTube juga susah, membuat kesepakatan dengan Google juga susah. Karena mereka sendiri juga kebingungan. Mesin mereka tidak bisa memilah ini iklan yang bertakwa atau tidak bertakwa. Padahal itu kerjanya pakai mesin, bukan pakai manusia. Yufid sudah berkali-kali mendapatkan penawaran dari YouTube. Kalian cuma naruh video kalian di server kami, bikin berat, yang akses banyak, tapi tidak ada iklan, sehingga YouTube juga tidak dapat pemasukan. Maka Yufid diminta kalau bisa ada iklan. Ya, kita sudah mengajukan syarat, tapi syaratnya kayak gini. Syarat itu bisa saja terpenuhi, tapi algoritma pengguna susah dikendalikan. Sehingga kalau penggunanya sering buka yang enggak karuan, nanti yang muncul juga iklan yang enggak karuan. Kembali lagi susah untuk memfilter. Kecuali kalau filternya manual, kalau filternya manual ya mustahil. Butuh berapa orang untuk kemudian ada yang decline, ada yang accept, susah untuk kemudian dikendalikan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan lagi. Ini yang sering ditanyakan Ustaz. Assalamualaikum. Saya berjualan dengan sistem dropship. Yang pertama, minta izin atau kerjasama dengan supplier untuk mengiklankan produk supplier, yang mana supplier ini bukan produsen tapi distributor baju-baju anak. Kemudian kedua, saya jual dengan menaikkan harga, selisih harga menjadi keuntungan saya. Yang ketiga, bila ada yang beli, pembeli transfer ke saya sejumlah uang dengan harga yang dijual, kemudian saya transfer ke supplier dengan harga jual supplier. Kemudian barang dikirim langsung dari pembeli oleh supplier dengan mengatasnamakan saya yang mengirim. Bagaimanakah hukumnya Ustaz jual beli di atas? Ada tiga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih berkaitan dengan hukum dropshipping. Pertanyaan yang detail tadi disampaikan sebenarnya kembali kepada masalah dropshipping boleh atau tidak. Kita sudah berkali-kali membahas ini dan barangkali tidak perlu untuk saya ulang. Yang kesimpulannya bahwasanya dropshipping itu masuk kategori menjual barang yang belum dimiliki. Kesimpulannya. Sehingga baik ulama timur maupun ulama barat, Jember dan Jakarta, sepakat bahwa dropshipping adalah menjual barang yang belum dimiliki. Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat. Apakah ini termasuk kategori salam yang diperbolehkan ataukah salam yang dilarang? Karena pembayarannya tunai, barangnya menyusul di belakang. Ada yang mengatakan ini masuk bentuk salam yang dilarang. Karena pembayaran tunai, tapi barangnya dikirim terlalu cepat. Sehingga pihak dropshipper itu sudah punya ancang-ancang ketika ada yang transfer, maka di titik mana saya harus ngambil. Bukan mencari dulu dalam tempo yang lama, tapi dia sudah punya tempat kantong untuk mendapatkan sumber barang yang dia jual. Padahal tidak ada kepastian apakah stok di situ masih atau tidak. Akad sudah dilakukan, tapi bisa jadi stok sudah tidak ada. Sehingga sensitif. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Keberadaan barang itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Dan itu bagian dari unsur jual beli gharar. Kemudian pendapat yang kedua, ini salam yang diperbolehkan. Ini salam yang diperbolehkan selama barangnya tidak tertentu. Dan ini pendapatnya siapa? Ustadz Arifin. Selama barangnya enggak tentu boleh. Ala kullin, intinya pada asalnya transaksi ini termasuk transaksi yang kurang produktif, dalam arti dia lebih dekat kepada menjual barang yang tidak dimiliki namun dapat margin. Yang lebih bagus, lebih cocok jika posisi dia dijadikan sebagai wakil dari pemilik barang, sehingga status dia adalah seperti tim marketing. Ini akan lebih cocok sehingga tidak menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang parah. Dan kita tahu begini ya, transaksi itu semakin sering dilakukan maka akan semakin mahal nilainya. Ada 5 titik: produsen, agen 1, distributor, dropshipper, konsumen. Atau produsen, distributor, agen, dropshipper 1, dropshipper 2, konsumen. Kadang kan dropshipping di dropshipping kan ya. Akhirnya terlalu banyak pihak-pihak yang ngambil margin, jadinya harga sampai konsumen mahal sekali. Nah, itu bagian dari contoh inflasi yang terjadi untuk skala yang sangat kecil. Satu transaksi ini mengalami inflasi. Berapa persen? Harganya jadi 3 kali lipat. Kenapa? Ya karena yang terlibat banyak. Ini ambil bagian, ini ambil bagian, ini ambil bagian. Padahal dia tidak punya resiko sama sekali. Dan itu bertentangan dengan prinsip dalam syariat. Ada orang yang mengambil untung sementara dia tidak menanggung resiko sama sekali. Makanya kami sarankan yang paling aman posisi perwakilan. Anda sah-sah saja menjadi wakil bagi agen atau distributor tadi, selama Anda yakin agen ini sudah memiliki barang tersebut. Dan selanjutnya Anda mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Masalah nama pengirim itu bebas. Mau atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain, bebas, sah-sah saja. Saya kalau ngirim kambing ke tempatnya, ke Masjid Al-Hidayah Purwosari misalnya, tapi pakai atas nama orang lain, boleh atau tidak? Boleh saja. Ini kambing dari si A, orangnya misalnya berada di Surabaya atau di Jakarta, sah-sah saja, diperbolehkan. Jadi atas nama seperti ini boleh atas nama siapapun. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah hukumnya seorang penjual mengadakan giveaway dengan tujuan agar toko dan produknya dipromosikan gratis oleh semua peserta, dan peserta yang mendapat hadiah dari penjual cuma satu orang? Apakah mengandung goror dan maisir karena semua orang yang ikut giveaway sudah mempromosikan tokonya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang hukum giveaway, giveaway kemudian nanti diiklankan rame-rame, tapi yang menang salah satu kemudian dia dikasih hadiah free, ini boleh atau tidak? Kalau berbayar hukumnya dilarang, kalau gratis boleh. Dan menilai itu boleh, standarnya dikembalikan kepada pemilik lomba. Menurut saya kamu yang paling berhak. Kenapa? Yang paling bertakwa. Ngeser tapi dengan cara dan koridor takwa misalnya. Sah-sah saja seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, saya seorang teknisi, ada barang yang saya perbaiki dan sudah selesai dikerjakan, tetapi barangnya tidak diambil pemiliknya. Ada yang 4 bulan, 1 tahun, dan 3 tahun, sedangkan pemiliknya tidak saya kenal. Jadi barang tersebut bolehkah saya jual untuk mengeluarkan alat-alat saya yang sudah terpasang di barang tersebut, dan sisanya saya sedekahkan untuk pemilik barang tersebut? Terima kasih Ustaz. Seorang teknisi yang dia melayani servis untuk barang-barang yang rusak, kemudian setelah diperbaiki ternyata barang tidak diambil-ambil sampai sekian lama waktunya, maka bolehkah barang ini dijual? Jawabannya, barang orang lain yang berada di tempat kita meskipun waktunya lama, itu tidak pindah hak milik. Karena tidak ada pindah hak milik gara-gara menempati tempat orang lain. Tidak ada bentuk terjadinya perubahan hak milik gara-gara menempati tempat orang lain. Ayam tetangga yang ngandang di rumah kita dari mulai kecil sampai dewasa sampai dia menikah, apakah jadi pindah milik? Tidak, tetap milik tetangga. Meskipun dia ngandang di tanah kita, di kebun kita, dia itu ngandang dari mulai dia bayi, dari mulai netes sampai dia dewasa. Saya punya anak, tetap milik pemiliknya. Terus kita gimana? Ya kita di posisi ini ya cuman ditempati oleh barang milik orang lain. Kalau saya enggak ridho, ya itu diusir. Kalau dia enggak mau pergi, ya minta pemiliknya untuk mengusirnya. Mobil diparkir di tanah kita tidak otomatis pindah hak milik. Baik, inilah kesimpulan yang paling bagus untuk menjawab. Kalau ada pohon milik tetangga, lalu dahannya mangklung di tanah kita, berbuah, buah itu milik siapa? Milik pemilik pohon. Karena ini turunan, sehingga pemiliknya adalah yang punya pokoknya, yang punya asalnya. Sehingga enggak benar kaidah yang umum di masyarakat, jika ada buah yang ada di tanah kita maka jadi milik kita. Enggak benar kayak gini. Pisang itu buahnya cuma satu, satu tandan, dan tandan itu mentiung. Sehingga pohon pisang ada di tanah sebelah, mentiungnya di tanah kita, wis mentek mentek kita semua. Kasihan yang punya pohon. Sehingga ini enggak benar kaidah ini. Yang benar gimana, Pak? Tetap menjadi milik yang punya pohon. Cuman kalau kita enggak ridho, minta kepada pemilik, tolong ini dialihkan. Ayam tetangga nyari makan di rumahnya, tapi kalau bertelur di tanah kita, milik siapa telurnya? Milik siapa telurnya? Bagi hasil. Milik pemilik ayam. Meskipun dia bertelur di tanah kita, sehingga nanti dia kita arahkan kepada pemiliknya, ini bertelurnya di tempat yang enggak benar, harus dialihkan. Wow, dia diusir oleh keluarganya karena hamil di luar nikah. Jadi dia tetap menjadi milik pemilik ayam. Mahfum ini ya? Baik. Karena itu barang servis tadi tetap menjadi milik konsumennya, tidak pindah hak milik disebabkan karena lama tidak diambil, sehingga tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Terus solusinya gimana? Solusinya begini, dititipi itu boleh ditolak, karena akad amanah itu boleh ditolak. Namun kalau sudah diterima maka wajib dijaga. Kalau ditolak dari awal berarti dia enggak wajib jaga. Sehingga kalau ada orang titip ke saya, "Mas, saya titip tas ini, tolong dijagain." Saya enggak mau saya. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Bahkan itu diajarkan di bandara. Itu kan yang diajarkan di bandara. Kalau ada orang mau titip bagasi, jangan mau. Karena kita enggak tahu isinya. Kita enggak tahu isinya. Boleh saja ketika kita dititipi saya enggak mau. Wah, kamu enggak amanah. Ya enggak, saya enggak mau nerima. Tapi kalau saya nerima, ya sudah, saya tak jaga. Ternyata setelah itu saya tinggal pergi, saya tidak amanah. Karena tadi saya sudah menerima. Tapi kalau saya enggak nerima dari awal, sehingga dia tas ini enggak ada yang jaga, saya tidak berdosa. Paham ini ya? Sehingga kita boleh menolak ketika ditawari amanah. Tapi kalau sudah kita terima, maka wajib kita jaga. Jika tidak kita jaga, maka kita berdosa. Kemudian, boleh amanah itu dikasih batas. "Mas, saya titip tas ya." "Ya, enggak apa-apa, Pak. Tapi saya di sini cuma setengah jam. Karena saya mau pergi. Saya kasih waktu Bapak setengah jam. Kalau setengah jam Bapak enggak datang, tas ini saya tinggal." "Ya sudah, enggak apa-apa." Ditunggu sampai satu jam dia enggak datang, setengah jam kita tinggal, tas itu hilang, tanggung jawab enggak kita? Tidak. Kenapa tidak? Karena tadi kita sudah perjanjian hanya dititipi sampai waktu sekian, sehingga boleh dikasih batas. Servis juga seperti itu. Anda tulisi gede-gede di ruangan itu, di depan, barang yang di kami, barang akan kami layani untuk jangka waktu maksimal sampai 1 bulan. Jika lebih dari 1 bulan kami tidak bertanggung jawab. Ada yang servis 1 bulan gak diambil, taruh aja di luar. Terus kalau hilang gimana? Ya urusan yang punya. Oh, perjanjiannya saya hanya mau dikasih amanah selama 1 bulan. Lebih dari ini urusan masing-masing pribadi. Boleh. Sehingga kalau barang itu hilang, dicuri orang, kita enggak tanggung jawab. Nah, itu cara yang paling aman untuk menyelesaikan kasus ada orang yang dia punya barang ditaruh di servis tapi enggak diambil. Insyaallah dipahami ya. Sudah ada tulisannya di web konsultasisyariat.com. Alhamdulillah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari pendengar radio yang sudah mengikut atau menyimak kajian. Ustaz, bagaimanakah hukumnya berjualan dengan sistem berikut? Pedagang mengiklankan barang yang belum ia miliki, akan tetapi pedagang dapat mengadakan barang yang diiklankan dengan jumlah dan batas waktu yang telah ditentukan di awal. Harga telah dinaikkan pedagang dengan sepengetahuan dan izin produsen. Pembeli membayar ketika barang telah di tempat pedagang atau si pedagang telah membeli dari produsen sesuai pesanan. Masuk apakah akad dalam hal tersebut, Ustaz? Masih bingung. Jadi ada pedagang mengiklankan barang yang belum ia miliki, tapi pedagang dapat mengadakan barang yang diiklankan dengan jumlah. Tapi apa? Pedagang bisa mengiklankan, yang bisa mengadakan barang yang diiklankan dengan jumlah dan batas waktu yang ditentukan di awal. Mengiklankan dengan batas waktu yang ditentukan di awal. Pedagang mengiklankan, kemudian barangnya bisa diadakan. Kalau belum nanti kita lewatkan dulu saja. Skip ya. Pokoknya pertanyaan yang sulit skip ya. Ini sebenarnya sulit mencerna saja sebenarnya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Ustaz, misalkan si A yang mendapat arisan, akan tetapi si B yang menyediakan konsumsinya, bisakah jadi solusi untuk menghindari riba dalam arisan? Jadi tentang konsumsi dalam arisan, itu termasuk riba atau bukan ya? Sebelumnya, apa acara utama sehingga konsumsi itu dihidangkan? Kalau acara utamanya adalah kumpulan trah atau kumpulan wali santri atau wali murid atau yang semacamnya, kemudian ada konsumsi, terus di saat yang sama dalam kumpulan itu mereka menyelenggarakan arisan, insya Allah konsumsi ini bukan riba, karena arisan ini acara nebeng, bukan acara utama. Misalnya di sini kita punya komunitas ngaji Selasa pagi, khusus muamalah. Kita tambahkan arisan, ya, biar pesertanya enggak gonta-ganti. Yazid wa yangkus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang datang, kadang absen. Datang sekali, absen 5 kali, datang lagi. Berarti acara utamanya ngaji, arisannya tambahan. Kalau ada konsumsi, berarti konsumsi itu untuk acara utama, bukan acara nebengnya, bukan acara pengikutnya. Karena itu jika konsumsi itu dibebankan kepada yang dapat arisan, insya Allah tidak ada riba di sana. Karena ini bukan konsumsi akad utang piutang, tapi konsumsi untuk acara kumpul keluarga, trah dan seterusnya. Yang kedua, jika acaranya murni arisan, jadi kumpul hanya untuk arisan, kemudian konsumsinya untuk acara arisannya, lalu yang menyediakan konsumsi adalah yang dapat arisan, ini yang dikategorikan riba, karena berarti dia memberikan manfaat kepada para pihak yang menyediakan utang untuknya. Terus solusinya bagaimana untuk yang kedua ini? Solusinya adalah konsumsi disediakan dengan dana yang berbeda. Jadi ada arisan, ada iuran konsumsi. Agar tidak terjadi riba, maka yang menyediakan konsumsi adalah yang mendapatkan arisan besok. Sehingga kalau misalnya hari ini yang dapat arisan nomor 3 yang menyediakan konsumsi nomor 4, karena hari ini yang dapat utang nomor 3 sementara 4 belum dapat utangan, dia masih masih apa? Bayar. Sehingga tidak disebut memberikan fasilitas disebabkan transaksi utang. Namun wallahu ta'ala alam, lebih amannya tidak ada konsumsi, biar cepat bubar ya. Ya, karena kalau ada konsumsi nanti resiko semakin lama dan seterusnya. Makanya kajian Selasa pagi ini enaknya ada konsumsi atau tidak? Ya? Tergantung, Ustaz. Enggak ada ya, biar cepat bubar. Ya, selesai kajian masih nongkrong lama sekali. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan. Selanjutnya kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya mendapatkan tender proyek kerja terus ditenderkan lagi pada orang lain? Apakah boleh Ustaz? Tender proyek kerja terus ditenderkan lagi ke orang lain, boleh atau tidak? Kalau dia ketika tender proyek itu pertama tidak ada sogok ya, dia menang secara sportif, tidak ada masalah, dan tidak ada persyaratan harus atas nama si A, harus pakai nama produk si A. Misalnya saya tenderkan kepada B karena B itu punya sertifikat sertifikat pengelolaan listrik. Sehingga kalau dia enggak punya sertifikat kelola listrik, dia enggak bisa ikut tender. Lalu oleh B dilimpahkan ke C yang C enggak punya sertifikat. Nah, itu enggak bisa. Kecuali jika C bekerja atas nama atau bekerja atas pengawasan B. Sehingga ada SOP yang berlaku, ini tidak boleh dilanggar. Nah, termasuk di antara yang sering dilanggar adalah menggunakan nama B dipakai oleh C agar menang tender. C tidak punya sertifikat, B punya sertifikat. Maka dia maju, C maju pakai nama B. Ijazahnya B yang dipakai padahal dia tidak punya ijazah. Nah, ini tidak boleh. Berarti ini penipuan. Yang kedua, jika tidak ada syarat seperti ini, tender pokoknya yang penting target selesai. Kalau targetnya terpenuhi, dibayar. Sehingga baik sertifikat maupun tidak ada sertifikat, tidak masalah. Yang penting SOP-nya dijalankan. Siapapun yang menjalankan silakan, dan ada target. Maka dia subkon ke yang lain boleh. Tapi nanti tanggung jawab pemilik tender, pemerintah misalnya, kepada si A, bukan kepada subkonnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat lagi pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum. Saya punya usaha membuat pakaian muslim dan ingin membuka reseller. Bolehkah memberi syarat belanja awal minimal 500.000, kemudian tiap belanja dapat diskon 10%. Jika dalam 1 bulan tidak melakukan transaksi, maka status reseller resmi akan dicabut. Dapat menjadi reseller kembali dengan syarat belanja lagi minimal 500.000. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin buka usaha pakaian dan ingin mengembangkannya dengan cara menunjuk reseller. Tapi syarat reseller harus belanja 500.000 baru bisa jadi reseller. Resellernya dapat diskon 10% ya. Belanja 500.000 dapat diskon 10%. Ya, jadi yang nanya ini sudah punya usaha, Ustaz. Sudah punya usaha. Iya, usahanya pakaian, kemudian dia ingin buka reseller. Buka reseller. Syaratnya seperti tadi. Resellernya diskon berapa tadi? 10% dari 500.000, Ustaz. 10% dari 500.000. Tiap belanja maksudnya. Jadi ini belanja, boleh atau tidak? Untuk diskonnya enggak ada masalah ya. Belanja 500.000 dapat diskon 10%. Kalau kurang dari 500.000 enggak dapat diskon, enggak ada masalah. Berarti di sini ada variasi harga, tapi sifatnya apa? Penawaran. Saya kasih tawaran, kalau belanja 10 ke atas diskon 10%, kalau belanja 20 ke atas 20%, 30 ke atas 30%. Itu sifatnya penawaran. Karena ini sifatnya penawaran, maka ada variasi, tidak masalah. Nah, ketika akad harus deal salah satu. Yang kedua, menjadi reseller karena belanja, melihat apa yang menjadi tujuan utama si reseller ini. Jika dia membayar 500 ribu karena memang ingin mendapatkan produk lalu dijual, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dia bayar 500 ribu karena ngejar peluang jadi reseller, ini bermasalah. Sehingga kalau yang kedua ini mau dikasih barang, gak dikasih barang, itu gak penting. Yang penting pokoknya saya jadi reseller, tapi bayar 500 ribu, berarti dia membeli peluang pasar. Karena yang namanya reseller belum tentu dapat untung, belum tentu dapat pasar, bisa dapat, bisa tidak dapat. Ketika dia enggak dapat pasar, maka berarti dia, ketika enggak dapat pasar, maka berarti dia rugi 500 ribu. Ketika dapat pasar, dia untung, tutup 500 ribu bahkan untung. Maka nilai 500 ribu ini goror, bisa dapat peluang untung, bisa dapat peluang rugi. Wallahu alam. Tapi kalau dari ceritanya tadi, insya Allah enggak ada masalah. Ya, baik, Ustaz. Kita angkat pertanyaan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Bila barang yang dijual dalam jumlah yang banyak, kemudian kita menawar harga bersama-sama dengan pembeli lainnya dengan tujuan bila harga deal kita sama-sama akan membeli barang tersebut, apakah hukumnya boleh? Bisa diulang. Bila barang yang dijual dalam jumlah yang banyak, barang dijual dalam jumlah yang banyak, kemudian kita menawar harga bersama-sama dengan pembeli lain. Kita menawar harga. Oh baik. Kemudian tujuannya agar bila harga deal kita bisa membeli barang bersama-sama, bolehkah? Boleh, tidak masalah ya. Jadi pembeli sudah pinter, ya. Akhirnya sebelum beli dia membuat komplotan dulu. Ini kalau belinya satu-satuan mahal, tapi kalau borongan murah. Terus kita koordinir, baik, siapa yang mau beli, gabung jadi satu, 10 orang gabung, lalu beli bareng-bareng, sehingga dia belanjanya borong, lalu dapat diskon, tidak masalah. Nah, metode ini kan yang dipakai oleh para jamaah umroh, ya, ketika mau kulaan kurma atau oleh-oleh dari sana, itu belinya borongan. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar Permisa Niaga TV. Kita ringkas pertanyaannya, Ustaz. Bagaimanakah memasang iklan di status WA-nya? Bagaimana? Barang masih diproduksen dengan harga yang sudah ditetapkan atau dengan dan pemasang status atau penjual tidak bisa menaikkan harga yang sudah ditetapkan saat ada pembeli baru si produsen mengirim barang. Jadi saat ini saya bekerja sama dengan salah satu produsen pakaian. Harga pakaian tidak bisa saya naikkan atau turunkan sesudah flat dari penjual. Misal 300, saya jual 300. Nanti kalau ada penjualan baru saya akan dapat fee dari produsen. Jadi pertanyaannya, sebagai reseller dia memasang iklan di status WA, kemudian ada pelanggan yang memesan, selanjutnya saya memesan dan mentransfer tunai sejumlah uang kepada produsen pakaian tadi. Apakah sistem jual beli ini dibolehkan, Ustaz? Dia hanya masang iklan dari yang ingin dijual sebetulnya. Ya. Bapak-bapak paham? Enggak, apalagi saya ya. intinya gini. Mungkin yang saya pahami, saya meraba memahaminya ya. bolehkah menawarkan sebelum punya barang? Satu itu. Menawarkan sebelum memiliki barang boleh. Yang enggak boleh menjual sebelum memiliki barang. Karena kita sudah pernah menegaskan bahwa menawarkan dengan menjual itu dua hal yang berbeda. Boleh menawarkan tapi tidak boleh menjual jika belum punya barang. Yang dilarang adalah menjual bukan menawarkan. Yang kedua, jika ada yang berminat sementara kita belum memiliki barang itu, bolehkah kita menerima pembayaran? Nah, posisi Anda sebagai apa? Kalau Anda adalah wakil dari produsen, tidak ada masalah. Berarti Anda boleh melakukan akad dengan dia meskipun belum punya barang, kemudian uang dikirim, selanjutnya bisa Anda pesankan ke produsen untuk segera membuatkan barang seperti yang diinginkan. Kalau seperti ini, insya Allah tidak ada masalah. Karena yang Anda lakukan adalah transaksi mewakili pemilik barang. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, Ustaz. Cukup, Ustaz. Cukup. Pertanyaan masih banyak, kita atur. Masih banyak. Baik. Kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.